terang bulan. Ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan liur melambai di sepanjang pantai. Sepai-sepai perahu berlayar menuju pantai Pulau Seribu. Terang bulan, ku pergi berlayar, pergi menuju Pulau Seribu. Pulau indah permai dengan pemandangan liur melambai di sepanjang pantai. Sepai-sepai